dalam melanjutkan perjalanan atau dalam menjalani perjalanan ini adalah at-tauhid. Dan inilah dakwah, peringatan yang selalu diingatkan oleh para anbiya dan para rasul kepada kaumnya. Selalu diingatkan kepada mereka. Bahkan ini rahmat Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Demikianlah peringatan dan pesan setiap para rasul kepada umatnya untuk meluruskan ibadah dan meninggalkan semua kebatilan, menjadi hamba Allah yang hanya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, tidak adanya kesabaran, lemahnya kesabaran, atau seseorang tidak memahami kesabaran, menjebak orang ini sehingga melakukan berbagai kebatilan, bersuudzon kepada Allah sehingga melakukan kesyirikan, melakukan kesyirikan kepada Allah. Dan ini tentunya merupakan kezaliman yang sangat mengerikan. Dan juga terkadang hilangnya kesabaran atau salahnya dia dalam memahami kesabaran, menjebaknya sehingga melalaikan apa yang seharusnya dia lakukan, tertipu dengan dunia atau terlalaikan dengan dunia, sebagaimana yang tadi kita dengarkan, asyahwat merusak akhlaknya dan asyubhat merusak pikirannya. Asyahwat merusak suluk ataupun akhlak, dan asyubhat merusak dari agama yang ada padanya. Makanya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah selalu mengingatkan untuk kita membekali kehidupan kita dengan as-sabr, membekali dengan sesuatu yang selalu Allah ingatkan kepada para nabinya dan bahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah ingatkan, Allah ingatkan, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Subhanallah. Beliau adalah seorang nabi. Bahkan kita meyakini tentunya beliau adalah sayyidu walad ibni Adam, sebagaimana yang beliau kabarkan. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini tentunya sebuah peringatan yang hikmahnya kembali kepada umatnya, bahwa tentunya kemuliaan yang hakiki tidak akan mungkin untuk diraih oleh siapapun kecuali orang yang memiliki as-sabr, memiliki kesabaran. Para ulama menyebutkan Di antara beberapa perkara, beberapa asbab yang insya Allah akan memudahkan langkah kita dalam menjaga kesabaran sehingga terpelihara agama kita, akidah kita, suluk kita. Di antaranya yang pertama dikatakan oleh para ulama, di antara asbab yang akan menjadi jalan yang akan memudahkan untuk kita sabar, yaitu ma'rifatu tabi'atil hayah. Ma'rifatu tabi'atil hayah. Hendaknya seseorang itu memahami tabiat daripada sebuah kehidupan. Sehingga seseorang bisa berhusnudzan kepada Allah. Tidak terjatuhkan untuk berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana memahami tabiat sebuah kehidupan? Secara ringkas, Allah ciptakan manusia itu bukan dalam keadaan sama. Tidak semuanya dalam keadaan tercukupi. Tidak juga dalam keadaan semuanya miskin. Tidak juga barakallahu fikum ada yang sepanjang kehidupannya dalam keadaan damai. Tidak ada cobaan. Kehidupan sebagaimana yang telah Allah ingatkan dalam Al-Qur'an, iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh wa tilkal ayyam nudawiluha. Subhanallah. Apapun yang menimpa kita, sebuah kesulitan, sebuah musibah yang menimpa kita, apapun yang menimpa kita, maka ingatlah ada umat-umat yang lain yang juga merasakan apa yang kita rasakan. Umat atau apa yang dirasakan oleh umat pada masa sekarang ini, wallahi, dan kesulitan apapun yang dihadapi oleh seorang hamba Allah, seorang muwahhid, maka ingatlah kesulitan ini juga pernah dirasakan oleh umat dan orang yang lebih mulia daripada kita. Dan demikianlah perjalanan kehidupan. Ada kesenangan, ada masa-masa senang, ada masa-masa susah, ada masa kecukupan, ada masa kekurangan, ada masa bahkan peperangan, ada masa ketenangan. Inilah kehidupan. Sehingga kita tidak bersu'udzon kepada Allah. Sehingga semuanya membawa kita, semuanya membawa kita untuk kembali membenahi dan kita membingkai langkah kita untuk tidak keluar dari nilai-nilai syariah, dari kitab Allah, dan dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikianlah orang yang sabar. Maka sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam permasalahan dunia dan sebagai contoh memahami tabiatul hayat. Kata beliau, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah oleh kalian Jikalau dalam permasalahan dunia, lihatlah oleh kalian orang-orang yang berada di bawah kita. Wala tanzuru ila man huwa fawqa. Jangan kau melihat orang yang berada di atas kita. Ini sebagai contoh bagaimana memahami tabiat kaya. Ada orang yang kaya kecukupan, ada orang dalam keadaan kekurangan. Tetapi cara pandang kita telah diatur oleh syariat. Unzur ila man huwa asfala minkum. Kita lihat orang yang berada di bawah kita. Duniakah atau fisik kita atau perkara-perkara yang sifatnya duniawiyah. Lain hanya dengan perkara agama. Kalau perkara agama kita melihat orang yang jauh di atas kita. Sehingga kita berupaya untuk mencontoh. Ini kalau perkara agama. Yang kedua, di antara perkara yang akan memudahkan seorang untuk sabar di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu membangun keyakinan, membangun sebuah keyakinan bahwa balasan kebaikan hanya untuk orang-orang yang mentauhidkan Allah. Terbaik Allah akan berikan kepada mereka yang beramal. Allah turunkan Al-Qur'an. Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hakikatnya adalah untuk mengkhabarkan kepada kita, memberikan bimbingan kepada kita, tertancap keyakinan dalam sanubari kita bahwa kemenangan itu adalah milik wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Untuk membangun sebuah keyakinan ala inna hizballah humul ghalibun, yang kelak akan Allah menangkan adalah hizbullah, wali-wali Allah. Mereka itu yang akan kelak Allah menangkan. Sehingga ketika seorang berada di atas syariah, qaulan wa fi'lan, dia berupaya untuk membangun semua amalannya untuk tidak keluar dari nilai-nilai syariah, maka subhanallah, ini merupakan kemenangan dan awal kemenangan yang besar. Coba kita lihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kesulitan yang menimpa mereka dan musuh kadang-kala yang demikian berat yang harus mereka hadapi. Tapi mereka yakin bahwa balasan yang baik, akhir yang baik, kemenangan yang Allah janjikan itu pasti akan ada. Saat Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabiullah Musa dan Harun, Allah katakan, antuma وَمَنْ اتَّبَعَكُمَا لَمِنَ الْغَالِبِينَ. Kamu, itu Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun, kamu berdua, وَمَنْ اتَّبَعَكُمَا, dan siapapun yang mengikuti kamu berdua atau kalian berdua, لَمِنَ الْغَالِبِينَ, sungguh benar-benar akan menjadi orang yang menang. Maka para ulama mengambil tafsir atau di antara hikmah yang diambil oleh para ulama bahwa jikalau Allah menjanjikan kemenangan, kepada Nabiullah Musa dan Harun dan orang-orang yang komitmen kepada mereka berdua yang mengikuti. Maka Rasulullah dan umat yang mengikuti mereka lebih berhak untuk mendapatkan kemenangan. Rasulullah dan umatnya lebih berhak untuk mendapatkan kemenangan. Munculnya keyakinan yang seperti membawanya untuk sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin innallaha la yukhliful mi'ad. Dia yakin bahwa Allah mantap dalam hatinya. Tidak ada ketebilan sedikit pun. Saat harus berhadapan dengan siapapun mereka. Kekuatan apapun mereka. Sebagaimana tadi kita dengarkan. Orang kufar. Mereka hanya bisa membanggakan kekuatan fisik. Orang-orang kufar. Itu hanya bisa membanggakan dengan dunia yang ada pada mereka. Barang-barang yang mati. Apapun kemewahan yang mereka namakan. Dan yang mereka pamerkan. Besi yang bisa berterbangan, yang bisa meledak, kemudian berbagai. Wallahi ya ikhwah. Jiwa seorang muwahid. Yang pada setiap harinya dia mengucapkan. Sekian puluh kali dia membaca Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Ini merupakan tarbiyatut tauhid. Bahwa kebesaran itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barakallahu fikum seorang muwahhid. Dia yakin bahwa kemenangan adalah di atas agama Allah Subhanahu. Yakin tertanam dalam hatinya bahwa pertolongan Allah itu Allah akan berikan kepada orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia membaca intansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Tenang hatinya. Sama dia selalu berada di koridor syar'i. Kenapa mesti untuk khawatir? Dan itulah di antara bentuk tarbiyah yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Saat akan melakukan hijrah, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya yang sejati, orang yang terbaik setelah para nabi, yaitu Abu Bakar, bersembunyi di sebuah goa, sebuah lubang yang tidaklah terlalu besar. Yang kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu melihat bagaimana kaki-kaki kuda dari para kaum pengejar yang berlomba untuk mendapatkan hadiah jikalau dia bisa mendapatkan hidup atau matinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian ribu ekor unta dan berbagai hadiah yang telah dipersiapkan oleh kebesar orang-orang Quraisy. Ketika melihat seperti itu, Abu Bakar mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah. Bukanlah Abu Bakar takut akan kematian. Nah, tetapi kekhawatirannya adalah kepada Nabiullah, kepada agama yang dibawa. Kesedihannya subhanallah, ada yang seperti kondisi yang demikian menegangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Abu Bakar dengan sebuah tarbiyah yang meyakinkan dengan menyatakan, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, innallaha ma'ana, innallaha ma'ana. Beliau melakukan hijrah-hijrah dan amalan syariah. Walaupun dia berdua, walaupun mereka berdua, dan keadaan yang demikian menegangkan, tetapi Allah lah yang akan menjaganya. Dan ingatlah ya ikhwah, bahwa kekannya yang menjaga agama kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ini dirasakan oleh hamba Allah subhanahu wa ta'ala, jangan hadir. Mampu dia untuk bersabar dari kesulitan agama apapun. Tuntutan untuk mengeluarkan harta. Tuntutan untuk untuk bahkan mengeluarkan darahnya. Mengorbankan nyawanya. Apalagi tuntutan-tuntutan perkara-perkara yang lainnya akan demikian ringannya. Dan itu tentunya akan mudah untuk dia lakukan tatkala kesabaran ada pada dirinya. Ya ikhwah, kalau keyakinan tertanam dalam hati seseorang, maka sisi pandangnya demikian jauh. Sisi pandangnya sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, sisi pandang seorang muwahhid itu melihat bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih nyata dari apa yang dilihat oleh matanya dari dunia yang ada di hadapannya. Ini yang berat. Kalau kita melihat tentunya dalam keadaan dunia, yang real adalah apa yang ada di hadapan kita, kemegahan, kemudahan yang bisa kita lihat, kita rasakan. Tetapi seorang muwahhid, seorang mukmin yang sejati, dia melihat, dia mampu untuk melihat bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih real, lebih nyata. Dan ketika apa yang ada di sisi Allah lebih nyata, upaya untuk mencari yang nyata ini lebih menguatkan semangatnya sehingga ringan dan mudah saat dia akan melakukan pengorbanan dari perkara-perkara dunia. Silakan kita melihat apa yang terjadi atau apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Mungkin bagi kita atau mungkin bagi orang akan menyatakan hal ini perkara yang sangat tidak mungkin. Atau kalau orang yang tidak beradab mungkin menyatakan ini gila. Bagaimana mungkin Abu Bakar datang tatkala kaum muslimin, tatkala Rasulullah, tatkala dakwah pada waktu itu membutuhkan bantuannya, tidak meninggalkan sedikit pun. Hal yang menakjubkan. Tidak kalah Umar bin Khattab melakukan juga perkara yang agung dengan menyerahkan sekian banyak dari para hartanya. Dan itu kebiasaan bagi mereka. Hilang dan datangnya harta itu mereka bingkai dengan syariah sehingga barakah dan tidak ada penyesalan sedikit pun. Aneh. Sebagaimana contohnya para masa paceklik di zaman khilafah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang pada waktu itu kaum muslimin di kota Madinah mendapatkan himpitan atau mendapatkan kesulitan. Kesulitan duniawi tentunya. Dari bahan pokok makanan. Dari kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya mudah untuk mereka dapatkan pada waktu itu. Tetapi kaum muslimin pada waktu itu mengalami masa paceklik yang cukup panjang. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu pada waktu itu dan keadaan musim paceklik yang demikian panjang, tiba dari para perjalanan perdagangannya dari kota Syam. Dia membawa sebuah kafilah dagang yang demikian banyak, sekian ratus ekor unta, dan setiap punggung unta ada sekian bahan pokok makanan yang dibutuhkan di kota Madinah. Sampai di kota Madinah, maka orang pun berebut untuk membelinya. Dan Utsman bin Affan memberikan tawaran kepada mereka, siapa yang sanggup membeli dengan harga yang paling tinggi. Sampai pada puncak tawaran-tawaran mereka tidak ada. Ia diterima oleh Utsman bin Affan. Ia kemudian Utsman bin Affan menyatakan, "Sayyidah, sesungguhnya semua barang yang ada telah aku jual. Semuanya telah aku jual. Kepada siapa dijual? Dijual kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fakhudhu. Maka ambillah semua apa yang ada di kafilah dagang ini." Subhanallah. Senang hatinya, damai hatinya. Habis hartanya. Dari sekian lama dia mencari. Sekian detik habis hartanya. Tapi sekian besar kedamaian yang dirasakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Dan alangkah besarnya apa yang telah dia dapatkan. Jika Rasulullah menyatakan, jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan sepotong korma. Maka para sahabat, mereka berupaya. Tidak hanya dengan sekedar sepotong korma yang mereka miliki. Tetapi dengan kehidupan, darah dan nyawa mereka, mereka berikan. Dengan demikian ringannya. Ini as-sabr. Hal ini tentunya hanya mampu dilakukan ketika tertanam dalam hatinya sebuah keyakinan akan ada. Perkara yang ketiga yang akan memudahkan seorang untuk bersabar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu meneladani, mencontoh umat-umat yang telah mendahului kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jikalau Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam untuk melihat kesabaran umat yang mendahului kita, maka kita lebih utama tentunya abadikan berbagai kekurangan yang ada pada kita. Cobalah kita melihat kesabaran yang telah terjadi pada umat yang telah mendahului kita. Bahkan Allah nyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa kullan naqsu 'alaika min anba'i ar-rusul ma nathabbitu bihi fu'adak." Allah ingatkan bagaimana Allah telah ceritakan kepada engkau bagaimana perjalanan para rasul, apa yang menimpa kita mereka. Yang kesemuanya itu manasabbitu bihi fu'adak, untuk semakin mengokohkan hatimu. Maka demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga selalu mengingatkan kepada umatnya dengan berbagai kisah. Makanya kita melihat kisah yang demikian banyak dalam ahadis dari apa yang telah menimpa umat yang terdahulu, bagaimana para nabi ada di antara mereka, yang diletakkan gergaji di atas kepalanya, kemudian gergaji terbelah menjadi dua, ada di antara mereka yang disisir kepalanya dengan sisir yang terbuat daripada besi sehingga mengoyak daging dan kulit yang ada pada kepalanya. Dan berbagai musibah. Berbagai musibah. Sampai barakallahu fikum, Rasulullah juga mengingatkan dalam sebuah riwayat, yang dikatakan, yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd dalam At-Tabaqat, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dikisahkan atau disebutkan Rasulullah sebagai contoh, yaitu kata beliau, kalau menimpa kalian, kalau menimpa kepada kita sebuah musibah, maka ingatlah oleh kalian musibah yang menimpa aku. Ingatlah musibah yang menimpa aku, yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya sejalan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi balan al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Kemudian orang yang semakin persis dalam mengikuti jalan mereka. Orang semakin komitmen, maka akan semakin kuat cobaannya. Tetapi yang harus kita ingat, ikhwati fillah, bahwa apa yang menimpa kesemuanya merupakan suatu perkara yang seharusnya dijadikan sebagai wasilah yang terbaik untuk meraih kemuliaan yang hakiki di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Dan ada beberapa, sebenarnya beberapa asbab yang dengannya insyaAllah seorang hamba bisa meraih kesabaran. Dan insyaAllah dilanjutkan mungkin pada waktu-waktu yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan insyaAllah akan dilanjutkan pada sesi yang ketiga dengan Ustaz Mubarak Hafizahullah ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga ada manfaatnya bagi saya pribadi dan bagi antum semuanya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.